Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as'ada ma'ada Muhammadin bin Amin latuhsa wa mawahiba wa'ata ya latu'adu wa latustaqsa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma'an'ama ala hadil ummat wa taqaram wa nashadu anahu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan nas'aluhu ayaktubana wa ummata Muhammadin biha minas su'ada wa yuba'ida bainana wa bainan nari wa bainal afkaril kufratil bu'ada wa nashadu anna sayyidana wa syafi'ana Muhammadan illadhi hadallahu bil ummata minad dalal wa min da'irati syirki wal idlal sayyidana wa habibana wa nabiyyana alladhi ba'asallahu bil huda. Allahumma salli wa sallim ala hada nabiyyil karimil qail man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Hadratil Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Nafil bin Jindan yang saya hormati, para kiai, para ustadz, para hadirin jamaah pengajian malam Rabu yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di sini untuk menimba ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita semua itu selalu menunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma. Jamaah sidang pengajian malam Rabu yang saya hormati, sebenarnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya nanti kurang berkenan. Ini tujuan saya kesini sebenarnya bukan mau pidato, bukan mau ceramah ya, tapi sebenarnya mau ngaturin Habib untuk ngisi mauludan di tempat saya. Jadi saya sebenarnya gak siap, dan juga memang saya di rumah itu ngomongnya bahasa Jawa, terus bahasa Jawa ya, kalau disuruh bahasa Indonesia itu sebenarnya agak canggung. Kenapa seperti itu? Tahun 2000 atau 98 saya itu masih kerja di kapal di sini di Bahtera di Guna. Terus tahun saya melanjutkan kuliah lagi di Semarang di Politeknik Ilmu Pelayaran. Terus kemudian saya kerja di Highland Shipping Sendirian Berhad di Malaysia sampai tahun 2005. Sampai tahun 2005. Nah, tahun 2005 setelah itu saya enggak ngelanjutin lagi di pelayaran lagi, tapi langsung ke Hadramaut untuk belajar agama tahun 2006. Jadi ketika saya waktu kerja di kapal Nuwun Sewune itu karena kerjanya sama orang Inggris, orang Prancis, ngomongnya bahasa Inggris. Ketika di Hadramaut karena di Arab yang ngomongnya bahasa Arab. Jadi hadirin yang enak, saya sekarang ngomong bahasa Inggris apa bahasa Arab? Bahasa Arab apa bahasa Inggris? Bahasa Arab. Ya, alhamdulillah saya mungkin tidak bisa banyak-banyak dalam menyambut. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Syekhina Al-Habib Ahmad bin Nafil bin Jindan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sekedar memberikan nasihat ataupun istilahnya sama-sama belajar. Alhamdulillah, saya hanya pesan ya, sebagaimana saya tadi mengatakan, saya petikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengayunkan langkah menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, berarti orang itu telah dimudahkan jalannya untuk ke surga. Allahumma amin. Makanya Rasulullah berkata di situ, kun aliman au muta'aliman au musta'mian au mukhiban fala taqumil khamisah. Jadilah kalian kun aliman, orang yang alim. Kalau enggak bisa jadi orang alim, muta'alim, orang yang mau belajar. Kalau enggak mau alim, enggak mau belajar, ya paling tidak mendengarkan. Kalau enggak mendengarkan aja, ya paling tidak cinta sama orang-orang yang alim, cinta sama orang-orang thalabul ilmi. Lah, jangan sampai jadi yang nomor 5. Kalau nomor 5 udah pasti cilaka itu. Ya, alim tidak, ya enggak mau belajar tidak, mendengarkan pengajian juga enggak mau, cinta sama orang alim, cinta sama orang thalabul ilmi tidak mau, lah mau jadi apa? Nah, mau jadi apa? Ya, makanya saya pesan aja buat santri-santri Al-Fahriyah dalam hari ini, tentunya junior saya dulu di sini 6 bulan, ya alhamdulillah setelah itu bisa berangkat ke Hadramaut. kita belajar di Rubat ya sekitar 6 tahun ya. Makanya kalian ayo himahnya untuk bisa ke Hadramaut. Makanya Habib Ahmad bin Abdullah Al-Qaf di dalam kitab Jirabul Misin mengatakan, syakantu fi makata sanataini wadarastu fiha wa khastultu fi bahimina ilmi walakin mahasultu fi makata sanataini ma tuwazi ziyaratan wahidatan fi Hadramaut. Kata Habib Ahmad bin Abdullah mengatakan, saya tinggal di Mekah selama 2 tahun dan di sana saya menuntut ilmu selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya mengatakan apa saja dapat ilmu ini. Tapi 2 tahun di Mekah untuk belajar ilmu tidak sama, tidak sebanding dengan satu ziarah di Hadramaut. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa berziarah Hadramaut Allahumma. Bahkan dalam ada seorang Habib mengatakan, ya, di mana memang di sana itu ya boleh dikatakan yang membangun pondok adalah Usisa ala Taqwa. Jadi di mana pondok itu dibangun atas dasar ketakwaan oleh para waliullah. Sampai ada yang mengatakan, Habib, lau uqitatil baqarah tu fi hadhihi syariatu la takunu aliman. Kalau seandainya sapi saja diikat di tiang salah satu yang dirubat, jadi alim. Sapi jadi alim. Ya, kalau ada manusia ke sana kok tidak jadi alim, kebangetan itu zaman. Cara jawabnya apa? Bangetan. Ya, kebangetan. Sapi aja bisa jadi alim, sampai orang sampai ke sana enggak bisa jadi alim. Ya, makanya kita semua ayo azam kita mudah-mudahan kita bisa ziarah di sana ya. Di sana terkenal dengan julukan kota sejuta wali. Bahkan ketika itu ada yang mengatakan zamannya Syekh Abdurrahman Segab 600 tahun yang lalu sudah ada di Sambal itu 80 wali kutub. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke sana Allahumma amin ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Abi Ahmad bahwa saya dulu namanya Untung. Tapi karena di sana setelah saya sampai ke sana ternyata orang Arab enggak bisa ngomong eng. Jadi kalau manggil saya Untuj. Untuj sana Abu Salim ngomong udah diganti aja, ganti apa Bib? Ganti Said. Said ya Untung, Untung ya Said. Makanya itu nama Jawa, menawa Jawa itu yang bagus ya, enggak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Jawa juga enggak apa-apa, Untung biar jadi orang yang untung. Tempat saya namanya ada orang Selamat. Ya ketabrak motor tetap ya kan, ya kecemplung sumur ya tetap selamat. Makanya kata Rasulullah, min haqqil walidi ala walidi salah satu asya ayu khasinas mahu idza wulida. Hak anak kepada orang tua ada tiga. Yang satu, ya ketika dilahirkan harus diberi nama yang bagus. Nama bagus tidak harus pakai bahasa Arab. Nama saya contoh Untung bagus nggak? Bagus bahasa Jawanya Untung tapi bahasa Arabnya Syait. Ya itu nggak apa-apa. Ya, tad kalau nama itu enggak bahasa Arab, pakai nama Nabi boleh enggak, tad? Boleh. Punya anak dikasih nama Yusuf, punya anak dikasih nama Ibrahim, punya anak dikasih nama Muhammad. Tad, kalau nama Nabi anak kurang puas, saya namakan malaikat boleh enggak, tad? Boleh, enggak makruh, enggak haram. Anda kalau baca kitab Hasyiyatul Mu'inah Abu Bakar Syato, itu di situ mengatakan bahwa tidak makruh, tidak haram. Tasmiyatul walad bi asmail malaik malaikat tidak makruh, tidak haram. Silakan punya anak dijadikan nama malaikat, punya anak dijadikan namanya Ridwan, punya anak dijadikan namanya Malik, tapi ya jangan dijadikan nama Ij. Ya, punya anak dijadikan nama Ijro, Ijroil. Dan nanti kalau pergi kemana datang rumah itu Ijroilnya sudah. Ya enggak apa-apa ya yang itu anak itu gitu Pak Muhammad. Yang nomor 2, ya, ayu alimahul kitaba idza aqla. Artinya apa? Ketika seseorang punya anak, hak yang kedua itu kalau sudah besar, sudah punya itu, sudah dikasihkan untuk belajar Al-Quran, belajar kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sudah zaman seperti ini, saya di desa saya. Kalau les bahasa Inggris, kalau les matematika, udah diantar ke sana. Ini berapa bayarnya satu bulan? Tapi saya ada orang ngaji, gak pernah dia ngomong, tad berapa sih satu bulan, tad gak ada. Tuh, makanya ya nomor 1-2 itu ayu alimahul kitaba idza aqala. Kalau sudah besar kayak kalian nih ngaji, cari ilmu ya, baca kit. Yang ketiga ayu zawwijahu idza azraqa. Yang ketiga haknya anak itu kalian ini ya, nanti kalian Pak Muhammad punya anak. Hak yang ketiga itu kalau sudah ketemu jodoh jangan lama-lama dikawinkan. Ya, dikawin. Sebab zaman sudah zaman seperti ini, zaman sudah tidak karuan. Lah, tad, tahunnya zaman tidak karuan, kenapa, tad? Iya, coba kalian tahu zaman sudah tidak karuan, tandanya kalau Anda punya boncengan motor sekarang jengking enggak? Hah? Boncengan motor jengking kayak gini supaya apa itu? Hah? Supaya apa? Itu kan supaya degas kenceng banget, Pak, habis itu direm dadak, Mak. Itu makanya ya zaman sudah seperti ini. Kalau kalian sudah punya apa namanya, sudah punya bekal cukup untuk nikah, karena nikah itu menjaga apa namanya harjia ya, yang fadha itu aja ya, mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi ada manfaatnya. Allahumma yang jelas tah tuntut ilmu ya, tadi thalabul ilmi minal mahdi ilallah itu. Jadi kalau Anda sudah tua, sudah apa, jangan apa namanya, jangan patah semangat. Saya dulu mondok umur 29 tahun. Setelah saya malang melintang di dunia pelayaran selama 6 tahun, saya terakhir kerja di Highland Shipping di Malaysia. Ya, line saya itu kapalnya ke Thailand, ke Filipina, ke Vietnam, lewat Singapura, tahu udah pasti ke Singapura itu. Tapi setelah saya umur 29 tahun, krentek, dalam bahasa Jawa itu krentek, punya niat, punya azam, kepengen mondok. Kemudian mondok di sini 6 bulan, setelah itu langsung ke Hadramaut, di sana belajar 6 tahun. Ya, begini hasilnya, mudah-mudahan ya kita semua bisa apa namanya, wabil khusus sekarang bulan Maulid, mudah-mudahan kita semua mahabbah kita kepada Rasulullah bertambah. Allahumma amin. Cinta ilmu, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang cinta ilmu. Begitu saja yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.